Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Tayyib ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Syarah Qatrin Nada wa Balis Soda karya Ibn Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuk ke isim ma'rifat selanjutnya, yaitu yang keempat ya, isim mausul. Dan isim mausul ini adalah merupakan isim yang ma'rifat bi ghairihi, ya, isim yang ma'rifat dengan perantara yang lain, yaitu apa? Silah mausulnya. Baik. Tafadhal dibaca Mas Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, tsummal mausulu wa huwa allazi wallati walladzani wallatani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Walijam ilmu zakari alladzina bilya'i mutlaqan wal'ula walijam ilmu annasi allai wallati wabimaknal jami'i man wama wa ayyun wa al fi wasfin sarihin li ghairi tandilin kaddaribi wal madrubi wadhu fi lughati tayyi wadha ba'dama awmanil istifham istifhamiyatain wasilatu al Al-wasfu wasilatu ghairiha imma jumlatun khobariyatun zatu domirin tibakin lil mausul mutabikin. Kalau antum tibakin, nah maksudnya tibakin, iya sama sih, tibakin atau mutabikin. Baik. Domir yang sesuai maksudnya, zatu domirin tibakin lil mausuli yusamma aidan qad yuhzafu nahu ayyuhum ashaddu wa ma amilat aidihim faqdi ma anta qadin wa yashrabu mimma tashrabun aw dharfun aw jarun wa majrurun tammani tammani muta'alliqani bistaqarra mahdhufan. Baik. Berkata Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala, sad aslun atau matan, summa al-mausulu, kemudian isim ma'rifat selanjutnya adalah al-mausulu. Jadi ini disebutkan dalam isim ihwan karena nanti ada mausul harfi keluar darinya yang huruf. Ya, contohnya mausul harfi itu seperti an masdariyah. Ya, antajtahida khairun lakum. Tajtahida khairun lakum itu jumlah, ya, dia la mahala laha minal i'rab sebagai silah mausul harfi. Nah, ada nanti isim apa, ada mausul yang huruf. Nah, yang dibahas di sini adalah isim mausul. Jadi keluar dari kata isim itu huruf. Ya, huruf. Apa saja isim mausul? Wa huwa allazi wallati walladani wallatani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Yang pertama itu adalah allazi allati mufrad mudzakkar, allati mufrad muannas. Walladani wallatani alladani mutsanna mudzakkar, allatani mutsanna muannas. Nah, bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban ini menunjukkan kepada kita kalau yang musanna itu mu'rab. Setiap yang menunjukkan dua mu'rab. Ya, dari di semua isim yang mabni itu ihwan, kalau dia menunjukkan dua maka pasti mu'rab. Karena kenapa? Karena dha'fus syabah, lemahnya penyerupaan dengan huruf. Ya, jadi mu'rab tanda rafa'nya alif, tanda jar dan tanda nasabnya ya. Berarti antum bilang ja'a allazani misalnya. Ya, ra'aitu allazaini, marartu bi allazaini. Rafa dengan alif, jar dan nasab dengan ya. Ini. Wali jam'il mudzakkari, dan untuk jamak mudzakkar. Jadi isim mausul untuk jamak mudzakkar, allazina bil ya mutlaqan. Allazina dengan ya secara mutlak. Artinya dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jar tetap ya. Berarti antum katakan ja'a allazina, ra'aitu allazina, marartu bi allazina, tetap menggunakan ya. Ya, tetap menggunakan ya. Ini yang masyhur. Ini yang masyhur. Tapi ada bahasa kabilah seperti kabilahnya Hudzail dan Ukail, ya. Kabilah Hudzail, Ukail itu mereka mengi'rabnya ketika rafa dengan wau, dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Jadi mereka katakan jaa alladzuna. Jaa alladzuna. Wau rafa dengan wau. Ya. Ra'aitu allazina marartu bi allazina jar dan nasab dengan ya. Seperti jamak mudzakkar salim. Itu bahasa Hudzail sama Ukail. Tapi jarang pemakaian ya. Jarang, tapi disebutkan oleh Ibnu Malik, makanya beliau mengatakan ya mausulul asma'il lazi mausulul asma'il lazil unsallati wal ya idza ma sunya la tusbiti bal mata liha aula wa jam'ul lazi ya wa jam'ul lazil ulal lazina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa katanya wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa sebagian orang-orang Arab ketika rafa mereka menggunakan wawu di allazina berarti allazuna dibilang allazuna dalam ya. Pengucapan juga berarti dalam pengucapan dalam tulisan juga sama sama itu sebagian kabilah dan ini termasuk lugah yang fasih teman. Jadi antum ilhakkan kepada jamak mudzakkar salim itu juga bahasa yang fasih. Yang fasih cuman yang masyhur itu adalah menggunakan ya secara mutlak baik ketika rafa nasab atau jer tetap menggunakan ya itu lugah yang masyhur. Ya lugah yang masyhur. Masalah fasih enggak fasihnya dua-duanya Pak? Fasih enggak ada yang enggak fasih. Dua-duanya fasih. Cuman mana yang lebih sering, mana yang lebih masyhur? Tetap menggunakan ya yang lebih masyhur. Ya. Ini jadi ada dua jamak untuk allazi. Ada dua jamak untuk allazi. Pertama allazina ya bil ya mutlaqan. Ya, kemudian wal ula. Ini jamak yang kedua. Al ula. Ya. Makanya jam'ul lazi. Jam'ul lazil ulal lazina mutlaqa. Kata Ibnu Malik, jam'u allazi al-ula wal lazina. Jadi ada dua jamaknya, al-ula dan al-lazina. Tapi yang masyhur al-lazina itu yang masyhur. Ya, al-ula itu juga isim mausul untuk jamak mudzakkar. Ya, mudzakkar. Nah, makanya kemarin kita bahas di isim isyarah, al-ula itu jamak yang masyhur untuk isim isyarah kan? Ingat enggak? Wabi ula ashir li jam'in mutlaqa wa ba'duhum ya wabi ula ashir li jam'in mutlaqa. Dengan ula isyaratkan untuk jamak secara mutlak. Mau muannas, mau mudzakkar selama jamak diisyaratkan dengan ula. Makanya ula itu lebih masyhur untuk jamak di isim isyarah, tapi bisa untuk isim mausul. Ya. Cuman yang masyhur di isim mausul adalah alladzina. Alladzina. Jelas ini ya? Kemudian wali jam'il muannasi allai wallati. Dan jamak untuk muannas isim mausul jamak untuk muannas itu ada dua, pertama allai, kedua allati. Ya. Allai allati, ya kan? Billati billati wallailati qad jumi'a. Billati itu billati wallailati qad jumi'a kata Ibnu Malik. Dengan allati itu ada ta wallai tanpa ta tapi hamzah itu adalah jamak untuk mausul muannas. Nah, ini penulisannya boleh penulisan dan pengucapan boleh dengan isbatul ya allai atau dengan hazful ya allai. Ya. Begitupun allati boleh atau allati tanpa ya. Ya makanya wa ulatu ahmal. Wa ulatu ahmal. Ya. Nah, semuanya ini ikhwan, semuanya ini dinamakan dengan isim mausul yang muhtas. Dinamakan isim mausul muhtas. Kenapa dinamakan muhtas? Karena setiap jenis dan jumlahnya punya lapas dan sendiri. Ya, misalnya jenis muzakkar mufrad allazi, jenis muannas mufrad allati, ya. Jenis musanna muzakkar allazani allazaini. Musanna muannas allatani allataini. Jamak allaza allazina, ya allazina atau alladuna. Allazina atau al-ula. Al-ula. Untuk yang muannas allai allai atau allati. Jadi setiap jenis dan jumlahnya punya lafaz tersendiri. Maka dinamakan dengan mausul al-muhtas. Ya. Ya khos, khosun. Khusus. Ya khusus. Ya. Khusus. Kemudian wa bima'nal jami'i, sekarang kita akan bahas isim mausul yang mustarok. Bima'nal jami' maksudnya di sini adalah isim mausul yang mustarok. Bisa untuk mufrad muannas, bisa untuk mufrad mudzakkar, bisa untuk musanna, bisa untuk jamak, apapun jenisnya. Itu namanya mustarok. Ya, isim mausul mustarok. Bima'nal jami' mencakup semuanya. Mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak bisa digunakan untuk semuanya. Maka dinamakan mausul mustarok karena dia mengandung makna untuk keseluruhan. Ya, keseluruhan. Apa itu? Man wa ma wa ayyu wa al. Ya, ini man wa ma wa ayyu wa al. Ya. Ini man mausul untuk yang akil, ma mausul untuk yang ghairu akil. Ya. Ayyu. Ayyu itu bermakna ma. Ya. Ayu itu seperti ma maknanya. Ayu itu seperti ma. Misalnya Ibnu Malik matan ayun kama wa uribat ma lam tudab. Wa sadriha dhamir wa waslu sad apa was wa sadriha waslu dhamirin hazab, ya. Jadi ayun kama, ayu itu seperti ma. Dari segi makna sama seperti ma. Cuman dia itu ada yang mengatakan mabni ketika dia tidak mudab. Malam tudob. Selama dia tidak mudob, maka dia mabni di atas dommah. Tapi kalau dia mudob, maka mu'rob nanti. Ya. Eh, apuan. Malam tudob. Selama tidak mudob, ayun kama wa u'ribat. Apuan. Dia mu'rob kalau tidak mudob. Mu'rob kalau tidak mudob. Tapi kalau dia mudob, maka mabni. Ya, mabni. Ayun. Ya. Ayun kama. Ayun itu seperti ma wa u'ribat, dia mu'rob ma lam tudob, selama tidak mudob. Berarti mu'robnya ketika dia tidak mudob. Kalau mudob maka dia membeni di atas dommah. Ya, di sini untuk ayu. Ya. Kemudian wa'al fi wasfin sarihin, al itu adalah merupakan isim mausul yang berlaku untuk sifat yang sarih. Nah, sifat yang sarih itu ada tiga. Isim fa'il, isim maf'ul, sama sifat musabbahah. Itu aja. Itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah. Itu yang namanya wasfun sharih. Jadi terbatas hanya yang tiga itu. Ya. Jadi makanya di sini al itu adalah isim mausul yang berlaku untuk apa? Wasfun sharih, sifat yang sharih. Apa yang dimaksud dengan sifat yang sharih? Isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musabbahah. Itu aja. Itu aja, ya. Li ghairi tabdilin, ya, bukan untuk tabdil. Ya, bukan untuk tabdil. Ya, jadi kalau ada alif lam masuk kepada tabdil, tabdil itu kan sifat. Ya, sifat. Maka alif lam di situ adalah alif lam ta'rib. Ya, contoh misalnya. Ya. Misalnya anta al-akbaru. Ya. Kamu adalah orang yang paling besar. Al-akbaru. Al dalam al-akbaru ini apa? Isim mausul atau alif lam ta'rib? Alif lam ta'rib. Karena dia masuknya ke isim mausul. Jadi walaupun isim mausul itu sifat, walaupun dia sifat, hanya saja kalau kemasukan alif lam, maka alif lam itu adalah alif lam ta'rib. Ya, alif lam ta'rib. Ya. Iya. Akbar gitu. Hah? Bukan, itu alif lam ta'rib. Jadi kalau masuknya ke isim mausul itu alif lam ta'rib. Ya, berbeda kalau masuknya ke isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, maka itu adalah alif lam mausul. Misalnya, ja'a ad-dharibu. Ya, ja'a ad-dharibu. Ya. Berarti ad-dharibu ada alif lamnya. Alif lam apa itu? Alif lam mausul. Ya. Ya. Ja'a allazi. Ya. Dharibu. Dharibun misalnya apa? Za abahu misalnya. Ja'a dharibu abahu, telah datang orang yang memukul bapaknya. Paham ya? Nah, di situ berarti dharibu itu alif lamnya adalah alif lam mausul. Pokoknya alif lam yang ada dalam isim fa'il itu adalah alif lam mausul. Begitupun alif lam yang ada dalam isim maf'ul itu adalah alif lam mausul. Begitupun alif lam yang ada dalam sifat musyabbahah itu adalah isim mausul. Misalnya apa? Ja'a al-hasanu wajhuhu. Ya, al-hasanu wajhuhu. Ya, berarti al-hasanu sifat musyabbahah alif lamnya alif lam mausul. Jelas ya? Jadi itu namanya waspun sharih li ghairi tabdil. Ya. Kemudian wadhu, ini isim mausul selanjutnya dhu. Ya dhu fi lughati tayyin. Jadi dhu itu menjadi isim mausul dalam lughah tay, kabilah tay. Ya. Makanya waman wama wa'al tusawi ma dzukir. Waman wama wa'al. Man ma'al tusawi ma dzukir. Dia sama dengan isim mausul yang disebut sebelumnya. Maksudnya allazi, allati dan seterusnya itu sama, bisa untuk semua semua itu. Ya. Wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Begitupun dzu itu isim mausul sama seperti man ma'al tapi dalam bahasanya qabilah tayy. Ya, dalam qabilah tayy di sini. Ya. Cuman ikhwan, nanti dzu ya dzu itu jadi isim mausul ya, jadi isim mausul nanti ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Ya. Nanti dibahas lebih rinci di syarah insyaallah. Kemudian waza ba'dama auman al-istifhamataini. Begitupun za. Za ini berarti masuk dalam isim mausul. Jadi qabilah tay ini masih dalam pembahasan qabilah tay. Za za itu masuk ke dalam isim mausul dengan syarat. Dengan syarat. Pertama, ya pertama itu adalah antum tidak menginginkan dengannya isim isyarah. Karena kan za ada isim isyarah kan? Ya. Dan misalnya man zal qa'imu. Itu isim isyarah. Ya, man za al qa'imu. Man hadza al qa'im? Siapa orang yang berdiri ini? Ya. Jadi za-nya adalah za isim isyarah. Jadi syaratnya tidak diinginkan dengannya isim isyarah. Ini syarat yang pertama. Kapan za yang bersambung dengan ma atau man istifhamiyah jadi isim mausul? Ketika tidak diinginkan dengannya isim isyarah. Kemudian yang kedua, ketika tidak diinginkan dia satu kata. Jadi maza itu satu kata, manza itu satu kata. Maka kalau dia dianggap satu kata itu nanti masuknya ke istifham. Jadi bukan isim mausul. Jadi maksudnya di sini ma tersendiri, man tersendiri, za juga tersendiri, enggak dianggap satu kata. Baru dia dianggap isim mausul. Ya, baru dianggap isim mausul. Baik. Jelas ini ya? Yang kedua tadi Pak. Hah? Yang kedua tadi Pak. Tidak dianggap satu kata. Jadi za dengan ma tidak dianggap satu kata. Za dengan man tidak dianggap satu kata, tapi mereka adalah dua kata yang berbeda. Maka itu baru za-nya isim mausul. Ya. Beda kalau antum anggap dia satu kata. Ya. Madza, ya. Ya. Madza misalnya madza turid, ya. Misalnya antum anggap satu kata. Madza turid. Itu Anda anggap satu kata. Madza-nya itu satu kata, maka itu istifham. Tapi kalau dianggap dia adalah dua kata yang berbeda, ma istifham, za mausul, maka zanya adalah mausul. Jelas ya? Iya, mal ladzi itu turid. Kalau dianggap dia adalah dua kata, itu syaratnya. Kapan za itu dianggap isim mausul? Kalau bersambung dengan ma dan man istifham. Ya. Kemudian wasillatu al wasf, ya wasillatu al wasfu. Jadi silah mausul dari al. Ya kan? Al itu tadi isim mausul ya. Al itu isim mausul. Silah mausulnya apa? Al-wasfu. Itu tadi sifat sharihah itu silah mausulnya. Ya. Sifatun sharihatun silatu al kata Ibnu Malik. Sifat sharihah itu adalah silah mausulnya al. Makanya jaa ad-dharibu abahu. Mana silah mausulnya? Dharibu abahu. Itu silah mausul. Dharibu itu sifatnya yang jadi silah mausul. Jelas ya? Insyaallah. Taib. Wasilatu ghairiha, adapun silah mausul untuk selainnya, untuk selain al maksudnya, silah mausul untuk selain al, maka imma jumlatun khobariyah, pertama dia harus jumlah khobari, khobariyah. Keluar dari khobariyah ini jumlah insya'iyah, fi'il amar, lanahi, itu enggak bisa jadi silah mausul. Misalnya antum bilang ja'a allazi la tadrib, itu la tadrib, ja'a allazi la tadribhu, bisa enggak jadi silah mausul? Ja'a allazi la tadribhu, enggak bisa, karena ini bukan jumlah khobariyah tapi jumlah talab. Talab itu yang mengandung permintaan atau tuntutan. La tadribhu itu kan tuntutan, jangan mukul. Atau ja'al lazi idribhu, idribhu bisa enggak jadi silah mausul? Enggak bisa, karena dia talabiyah. Syaratnya harus jumlah khobariyah, jumlah khobariyah. Berarti enggak boleh jumlah insya'iyah atau jumlah talabiyah. Ya, apa jumlah talabiyah itu? Ya tadi fi apa? Fi'il amar, nahi gitu kan, doa dan yang lainnya udah berlalu. Ini kemudian syaratnya, selain dia harus khobariyah, zatu dhamirin, jumlah ini harus mengandung dhamir, ya dhamir, mutabikin lil mausul, yang sesuai dengan isim mausulnya dari segi jenis dan jumlah. Jenis dan jumlah. Misalnya ja'a allazi abuhu qa'imun, coba perhatikan, abuhu qa'imun ini khobariyah, mengabarkan tentang bapaknya berdiri. Berarti dia jumlah khobariyah, ismiyah khobariyah, mengandung domir yang kembali ke isim mausul. Nah, abuhu hu, kembali ke allazi. Nah, domir ini mutabik, bersesuaian dengan allazi dari segi jumlah dan jenis, ya kan? Hu mufrad dan dia mudzakkar, karena allazi mufrad mudzakkar. Jelas ya? Jadi harus bersesuaian, domirnya harus bersesuaian dengan isim mausulnya dari segi jumlah dan jenis. Wa yusamma aidan, dan domir ini dinamakan dengan aid. Istilahnya aid, domir aid, domir yang kembali ke isim mausul. Ya, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'ikin mustamilah. Semua silah mausul itu pasti mengandung domir yang sesuai dengan isim mausulnya. Jadi semua silah mausul itu pasti mengandung domir yang bersesuaian dengan silah mausulnya. Ya, jelas ini ya? Ngomongin al. Kenapa? Ya maksudnya yang bait-bait yang sekarang ini ngomongin al atau? Enggak, ini ngomongin silah mausul. Jadi kan diurut, pertama itu membahas tentang silah, membahas tentang mausul yang muhtas. Ya, kedua membahas tentang mausul mustarok, dan yang ketiga itu membahas tentang silah mausul. Itu urutannya. Kalau di matan ini urutannya, pertama isim mausul yang muhtas, kedua isim mausul yang mustarok, ketiga silah mausul. Nah, apa saja silah mausul? Untuk al, silah mausulnya berupa sifat sharihah. Untuk selain al, berarti isim mausul yang lainnya, baik yang muhtas atau mustarok selain al, maka pertama bisa berupa jumlah khobariyah. Nah, jumlah khobariyah ini imma fi'liyah, imma ismiyah, selama dia adalah jumlah khobariyah. Ya, jumlah khobariyah, apa kapatokan jumlah khobariyah itu adalah yumkin tasdiquhu wa takdzibuhu, mungkin kita dustakan atau kita benarkan. Contoh misalnya abuhu qa'imun, bapaknya berdiri, ini bisa kita katakan ya benar, bisa kita katakan antum bohong, gitu kan. Nah, ini namanya khobariyah. Nah, selainnya, selain seperti itu, maka namanya insya'iyah atau talabiyah, yaitu tidak mungkin dibenarkan dan tidak mungkin dikatakan bohong. Hanya apa wajib kita lakukan. Misalnya, la tajlis, enggak bisa antum katakan bohong antum, benar antum, iya kan? Antum lakukan atau tidak. Idrib, pukul, enggak bisa bilang bohong atau benar. Nah, enggak bisa disifati bohong atau benar. Maka itu namanya insya'iyah atau talabiyah. Nah, jumlah ini untuk bisa jadi silah mausul syaratnya harus khobariyah tadi, ya. Kemudian yang kedua mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Dari segi apa? Jenis dan jumlah. Dari segi jenis dan jumlah. Tadi ja'a allazi qama abuhu. Iya. Ja'a allazi qama abuhu. Qama mengandung dhamir enggak? Mengandung. Iya. Kembali ke bukan hunya yang kembali apuan, koma abuhu. Hunya kembali kemana? Abu al-lazi kan? Jadi dia harus ada domir yang kembali ke al-lazi, dan domir ini bersesuaian. Taib. Jelas ini ya? Dan domir itu dinamakan a'id. Ya. Waqad yuhdapu. Dan domir ini kadang dibuang. Kadang dibuang. Dan ini, domir ini kadang dibuang hewan. Jadi sil apa domir a'id ini kadang dibuang. Contoh, ayyuhum asyaddu. Ini kan ayyu isim mausul mabniyun 'ala dhom. Kenapa mabni 'ala dhom? Karena mudhof, ya. Sedangkan hum nanti fi mahali jarrin mudhof ilaih. Asyaddu itu khobar dari mubtada yang dibuang. Apa? Huwa asyaddu. Nah, huwa itu nanti jadi a'id. Ya, a'id. Jadi boleh dibuang. Ya, boleh dibuang. Asalnya huwa asyaddu. Makanya ayyun kama wa uribat malam tudab wa hazfu, ya. Wa apa ya? Ayyun kama wa uribat malam tudab. Wa sadru wasliha dhamirun hazab. Wa sadru wasliha dhamirun hazab. Biasanya silah mausulnya awalnya itu adalah dhamir yang dibuang. Itu ayu itu adalah isim mausul yang silah mausulnya itu berupa awalnya itu berupa dhamir yang dibuang. Makanya di sini ayyuhum asyaddu. Asalnya ayyuhum huwa asyaddu. Kemudian dibuang huwanya menjadi ayyuhum asyaddu. Itu boleh. Ya. Jadi begitupun ma nanti ayun kama. Ayu itu seperti ma. Ayu itu seperti ma. Berarti ma juga boleh dibuang dhamirnya. Wa ma amilat aydihim, ya kan? Wa ma amilat aydihim asalnya wa ma amilathu aydihim. Ya. Wa ma amilathu aydihim, makanya di sebagian qiraah itu disebutkan haknya langsung. Wa ma amilathu aydihim. Kalau di sini kan dibuang. Di kitab antum dibuang enggak? Dibuang. Wa ma amilat aydihim. Asalnya wa ma amilathu aydihim. Hunya kembali ke mana? Ma. Ya, jadi pembuangan a'id, pembuangan dhamir dalam silah mausul itu boleh di ayu dan di ma. Makanya ayyun kama, ayu seperti ma. Wa uribat ma lam tudab, dia mu'rab selama tidak mudhaf. Artinya kalau mudhaf maka mabni, ya kan? Ya. Wa sadru wasliha bagian depan dari silah mausulnya itu berupa dhamirunin hazab, dhamir yang dibuang. Jelas ya ini? Ya. Ya. Kemudian juga ihwan, ya syaratnya, ya. Syaratnya kalau emak itu adalah dia harus berupa dhamir muttasil yang mansub. Muttasil. Ya, dhamir muttasil yang mansub. Makanya amilathu. Hu sebagai apa? Maful bih. Kalau ma doang. Ma, ya. Makanya fi aidin muttasilin inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Bukan ma. Jadi kapan boleh pembuangan dhamir? Itu syarat yang kedua. Ya, syarat yang kedua kapan boleh? Itu ketika dia nyambung dengan dhamir mansub. Ketika dia nyambung dengan fi'il dan dia dhamir ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jadi ini bukan ma apuan tadi. Bukan ma, syarat kedua ya, boleh pembuangan dhamir dalam silah mausul adalah ketika dhamir a'id ini dia muttasil. Pertama dia harus dhamir muttasil. Berarti enggak boleh munfasil. Enggak boleh misalnya wa ma iyahu amilat aydihim. Enggak bisa kan? Harus muttasil. Harus muttasil ini. Kemudian dia mansub. Muttasil itu kan ada yang marfu, ada yang majrur, ya kan? Maka ini harus mansub. Makanya fi aidin muttasilin inin tasab. Dhamir boleh dibuang kapan? Kapan ketika dia muttasil kemudian dia nasab. Apa yang menasabkannya? Bi fi'lin, dengan fi'il. Au wasfin atau dengan si sifat, ya, atau dengan si sifat. Kalau yang di ayyuhum kan dia munfasil, ayyuhum huwa asyaddu. ini kalau ayu itu dia berbeda. Ini kan syarat ketentuan kedua. Macam-macam domir yang dibuang. Macam-macam domir yang dibuang, ya. Kalau ayu itu kan dia kan pasti dia itu nanti. Kalau dia jumlah ismiyah maka pasti domir munfasil. Nah, kalau dia jumlah fi'liyah maka domirnya itu harus man Iya, harus mansub. Ya, harus mansub. Domirnya harus mansub dan muttasil. Makanya bi fi'lin. Atau wasfin, atau dia nanti dinasabkan oleh sifat. Misalnya apa? Nanti di sini. Faqdi ma anta qadin. Itu faqdi ma anta qadin. Itu kadza ka hasbuma bi wasfin hufidha. Ya, kadza ka hasbuma bi wasfin hufidha. Begitupun membuang yang nanti dimajrurkan dengan sifat. Ya, dimajrurkan dengan sifat. Artinya apa? Faqdi ma anta qadihi asalnya. Faqdi ma anta qadihi itu dibuang, ya, dibuang menjadi faqdi ma anta qadin. Sedangkan qadin itu sifat kan, isim fa'il. Isim fa'il. Baik. Wa yashrabu mimma tashrabuna. Asalnya apa? Wa yashrabu mimma tashrabunahu. Ada haknya kembali ke ma, kemudian dibuang. Di sini dia apa? Di sini dia domir mutasil yang mansub. Ya pokoknya ginilah Iwan. Jadi syarat yang kedua, ya syarat yang kedua, ya ketentuan yang kedua itu kapan domir boleh dibuang? Ketika dia adalah domir mutasil yang mansub. Ya dia yang dinasabkan oleh fiil, ya. Atau nanti dia adalah domir mutasil yang majrur yang diijirkan oleh sifat. Itu kesimpulannya, ya. Domir muttasil yang majrur yang dijirkan oleh sifat. Contohnya apa tadi? Faqdi ma anta qadin. Asalnya apa? Faqdi ma anta qadihi. Hinya kembali ke mana? Ke ma. Cuman dibuang di sini. Ya, karena dia adalah domir muttasil yang dijirkan oleh sifat. Paham ya? Nah, di sini enggak ada alif lamnya loh sifatnya ya. Ya, jadi bukan sifat ini bukan sila mausul di sini. Jadi yang dua syarat pertamanya apa? Kan domir mutasil jar bi sifat. Iya, kemudian domir mutasil mansub bil fiil. Dan domir yang ketiga domir dengan majrur ya. Iya, jadi kapan boleh pembuangan? Kapan boleh pembuangan domir? Itu ketika isim mausulnya ayu. Ketika isim mausulnya ayu. Ya ayu, maka biasanya itu sodru wasliha, bagian depan dari silah mausulnya itu berupa domir yang dibuang. Ini ayu. Saya ulangi, ayu itu ciri-cirinya adalah isim mausul yang silah mausulnya itu bagian depannya domir yang dibuang. Ini. Kemudian kapan lagi domir boleh dibuang, a'id boleh dibuang? Ketika dia adalah domir a'id yang berupa domir mutasil mansub dengan fi'il. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kapan? Majrur dengan sifat. Majrur dengan sifat. Ketika dia domir mutasil majrur dengan sifat. Ini. Jelas ya? Kemudian au zarfun au jarun wa majrurun tamani. Ya. Jadi di sini dia adalah zarf atau jar majrur, maksudnya syibhul jumlah. Jadi jenis silah yang kedua apa? Syibhul jumlah. Ya, untuk selain al. Kalau al itu harus sifatun shariha. Kemudian selain al maka bisa berupa jumlah khobariyah, fi'liyah atau ismiyah. Kemudian jenis selanjutnya bisa dengan syibhul sibhul jumlah. Jadi silah mausul itu bisa dengan sibhul jumlah. Jadi kalau kita simpulkan, ya, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Semua isim mausul butuh silah. Ala dhamirin la'ikin mustamilah, yang butuh kepada yang butuh kepada dhamir a'id yang kembali ke isim mausul. Nah, ketentuan a'id ini boleh dibuang dengan ketentuan tadi, ya. Nah, a'idnya boleh dibuang dengan ketentuan tadi. Kemudian silah selanjutnya bagaimana? Wa jumlatun aw syibhuha. Ya, wa jumlatun aw syibhuhal ladzi wusil. Macam-macam silah mausul. Pertama jumlatun. Jumlatun khabariyah, fi'liyah atau ismiyah. Aw syibhuha maksudnya syibhul jumlah. Jadi ya, jadi bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Itu silah mausul. Tapi syibhul jumlah ini dia mengandung fi'il. Apa istaqarra, sehingga nanti ada dhamir, tetap ada dhamir. Ya. Misalnya hadara allazi fil baiti. Ya, hadara allazi fil baiti. Ya. Hadara allazi fil baiti. Berarti fil baiti itu silah mausul dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Ya, mana dhamirnya? Maka dhamirnya nanti itu ada di muta'alliqnya. Ada di muta'alliqnya. Apa itu? Allazi istaqarra fil baiti. Istaqarra mengandung dhamir. Huwa kembali ke allazi. Jelas ya? Ini. Baik. Jadi apa kesimpulannya? Isim mausul. Mas Manto? Lagi. Isim mausul itu isim yang ini, apa namanya? Yang ma'rifat bi ghairi. Ya, yaitu dengan adanya silah mausul. Kemudian macam-macam isim mausul. Yang pertama muhtas. Ya, ada lapas-lapas tertentu untuk setiap jenis dan jumlah. Ya. Kemudian yang kedua mustarak. Ya, mustarak itu bisa untuk semua. Baik yang mudzakkar, muannas, mufrad atau jamak bahkan mutsanna. Ya. Itu kemudian setelahnya itu setiap isim mausul butuh silah mausul. Nah, silah mausul dari si'al itu apa? Sifat shariha. Apa itu sifat shariha? Ya, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Selain dari isim mausul al, maka silah mausulnya berupa pertama bisa jumlah khobariyah. Ya. Kemudian dia harus mengandung dhamir yang kembali ke isim mausul. Ya, namanya a'id, ya. Kemudian jenis yang kedua Syibhul jumlah. Yang mana syibhul jumlah ini harus mengandung fi'il. Ya, harus ditakdirkan dengan fi'il. Yang nanti fi'il ini mengandung dhamir yang kembali ke isim mausul. Itu sebenarnya. Ringkasannya kayak gitu sebenarnya. Tapi di sini enggak dijelaskan tadi. Enggak. Cuma secara limit. Cara pandangnya jadi kasang. Lanjut dibaca, Mister. Summa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-babu rabi'u min anwa'il ma'arif al-asma'ul mausulatu wa hiya al-muftakiratu ila silatin wa a'idin wa hiya ala darbain khosatin wa mustarakatin. Ini yang kita bilang muhtas atau mustarakah. Boleh antum bilang khosah atau muhtasah, sama aja ya. Boleh. Jadi boleh khosah atau muhtasah, itu boleh dua-duanya lapasnya. Terus fal khosatul ladzi lil muzakari walati lil muannasi waladani litasniyati lil muzakari walatani litasniyati lil muannasi wayastamilani bil alifi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban wal ula li jam'il muzakari wa kadzalika ladzina wa huwa bil ya'i fi ahwalihi kulliha. Nah, fi ahwalihi kulliha maksudnya apa? Di semua kondisi ada. Baik marfu, majrur, mansub tetap menggunakan ya. Itu. Jadi ada dua untuk jamak untuk allazi. Pertama al-ula dan allazina bil ya mutlaqan. Yaitu dalam keadaan rafa, jar, nasab tetap menggunakan ya. Terus wa hudzailu wa uqailu yaquluna allazuna rafa. Nah, wa hudzailu wa uqail yaqulun allazuna. Berarti mereka mengilhakkannya dengan jamak mudzakkar salim. Ketika rafa menggunakan wau, jar dan nasab menggunakan ya. Ini tadi yang kita jelaskan. Terus walladzina jarran wa nasban. Ya. Walai walati li jam'il muannasi. Walaka fihima isbatul ya'i watarok taha. Watarkuha. Watar di sini tarok ta. Kan atapnya ke isbat. Isbatul ya watarkuha, watarkul ya. Ada domir kan sih? Hah? Ada domir. Ada domir apa? Tak. Roknya berharokat. Tarokat ada tanya dakir sebelum hanya. Sebelum hanya ada tarok taha tarkuha. Yang benar itu tarkuha. Walaka fihima isbatul ya wa taraktaha seharusnya. Ya wa tarakta. Ya, jadi boleh antum bilang allai dengan ya, allati dengan ya, atau allai allati tanpa ya, itu boleh. Itu kita bilang terus. Wal mustarakatu man wa ma wa ayun wa al wa zu wa za fa hadhi. Ya, wa ayun. Antum wa ayun. Ayun. Kenapa ayun? Enggak ayu, karena dia tidak mudhaf. Kalau tidak mudhaf maka mu'rab. Jadi ayun bacanya. Terus? Fahadhi sitatu tutlaku 'alal mufradi wal musanna wal majmu'i. Nah, itu bisa untuk mufrad, musanna, jamak, bisa untuk mudzakkar dan muannas. Itu namanya mustarakah. Terus? Al mudzakkaru min hadza kulluhu wal muannas. Ya, jadi intinya bisa untuk semua ya. Mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak bisa. Man itu bisa untuk semuanya tanpa memandang jenis dan jumlah, bisa untuk semuanya. Begitupun yang lainnya itu semua. Terus contoh? Bacanya afan. Min dzalika min hadza. Di sini min hadza. Enggak, min dzalika kullihi atau belum? Min hadza kullihi. Min hadza kullihi. Oh. Dia taukid untuk hadza. Min dzalika juga kullihi juga. Sama. Dia taukid untuk dzalika. Zalika kan fi mahalli jarrin. Maka tabi'nya ikut majrur. Terus taqulu fi man yujibuni man ja'aka. Nah, taqulu fi man yujibuni man ja'aka. Berarti di sini man itu lil akil. Lil akil. Ya. Dia mudzakkar. Ja'aka kan fi'il madi yang fa'ilnya apa? Huwa. Kembali ke man, berarti mufrad mudzakkar. Terus waman ja'atka. Waman ja'atka. Ja'atka fa'ilnya apa? Iya. Ya. Berarti muannas mufrad kembali ke man. Jadi man itu bisa untuk semua. Terus waman ja'aka. Waman ja'aka. Maksudnya musanna, huma. Huma, domir huma kembali ke man. Bisa mudzakkar semua. Iya. Yang musanna wamanja ataka, itu yang musanna muannas, huma kembali ke man. Terus wamanjauka ya. Terus man di sini allazi. Nah, ah, man di sini man itu isim mausul yang mustarok, isim mausul tapi ya. Bisa diartikan allazi jauka, allazina kalau jauka. Iya, maknanya sama dengan yang di atas. Cuman bedanya dia itu lafaznya mencangkup semua. Kalau yang di atas kan punya lapas-lapas khusus untuk setiap jenis dan jumlah gitu. Kalau diterjemahkan gimana? Siapa yang datang? Oh, siapa datang? Iya. Yujibuni manja'aka. Saya dibikin kagum sama yang datang kepadamu. Jadi dia kayaknya tuh yang. Iya. Ya, kalau apa? Orang yang gitu. Man haga bukan si musul sih. Bukan. Si paham ya? Si paham. Terus? Terus? Karena dia akan menyambung dua kata, Iwan. Isim mausul itu menyambung dua jumlah. Dua jumlah. Pertama yujibuni sama ja'aka. Itu disambung oleh man. Makanya isim mausul itu dikenal dengan kata sambung. Pantara itu. Iya. Okay. Sila. Yujibuni man ja'aka. Terus? Wa man ji'taka. Ya, wa man ji taka, ya. Situ jina itu. Jina. Soalnya hunna. Iya. Jina. Hunna jina. Jina. Ya. Seharusnya nun. Waman jina ka. Siapa yang jauh jauh? Hunna jamak muannas. Ya. Terus? Wataqulu fima liman qala istaraitu himaron. Istaraitu himaron. Maksudnya? Fima liman qala ishtaraitu himaran. Terus au atanan Atana, atanan terus. Au himarain. Atan itu apa menatan? Keledai betina. Betina. Au atanaini. Dua keledai. Au humron maksud. Humron. Au humron. Au atnan. Utu. Utunan. Iya. Utunan. Itu jamaknya. Utunan itu ini. Keledai betina. Jadi di sini emak itu hewan adalah li ghairi akil. Maka karena fima liman qala fima. Anda mengatakan dalam ma untuk orang yang mengatakan ishtaraitu himaran, himar tidak berakal. Ya, maka ma itu adalah isim mausul yang digunakan untuk tidak berakal. A'jabani. A'jabani mashtaraitahu. A'jabani mashtaraitahu. Maksudnya kan ishtaraitu himaran. Kemudian kita mengatakan a'jabani ma ishtaraitahu. Saya kagum dengan apa yang kamu beli. Maksudnya himar yang kamu beli. Jadi ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Terus wa mashtaraitahuma wa mashtaraitaha. Oh, wa mashtaraitaha. Itu berarti kembali ke atan. Karena atan itu muannas, ya. Wa mashtaraitahuma wa mashtaraitahum wa mashtaraitahunna wa kadzalika taf'alu fil bawaqi. Nah, begitu pun yang angka Anda berlaku untuk sisa-sisanya, maksud sisa isi mau mausul. Ya, selain al. Selain al. Ya. Ada berapa? Kita selesaikan sirah al ya. Terus Mas Petra. Wa inna ma takunu al mausulatan bi syartin an takuna dakhilatan ala wasfin sharihin li ghairi tafdili. An takuna dakhilatan ala wasfin sharih. Jadi kapan al itu menjadi isim mausul? Kapan al menjadi isim mausul? Harus masuk kepada sifat sharihah, itu syaratnya. Ya, jadi kapan al menjadi isim mausul dengan syarat dia masuk kepada sifat sharihah. Apa yang dimaksud dengan sifat sharihah? Fa'il, sifat isim. Ya, isim fa'il, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah itu disebutkan terus. Iya, selain isim tabdil. Kan isim tabdil itu sifat. Cuman kalau ada al masuk kepada isim tabdil walaupun ta'rib. Dia sifat, maka itu al ta'rib namanya. Bukan al mausul. Kapan al menjadi isim mausul? Ya itu ketika masuk kepada sifat sharihah selain isim tabdil. Yeah. Apa saja sifat sharihah? Wa huwa salasatun. Baca. Wa huwa salasatun ismul fa'ili kadharibi. Ismul fa'ili kadharibi. Berarti alif lamnya alif lam mausul. Mausul. Terus wasmul maf'uli kal madrubi. Kal madrubi. Alif lamnya alif lam mausul. Mausul. Terus wasifatul musyabbahatu kal hasani. Kal hasani. Berarti alif lamnya alif lam mausul. Jadi hanya tiga ini yang dinamakan dengan sifat sharihah, dan alif lam yang ada padanya adalah alif lam mausul. Ya. Sharihah itu arti sifat yang jelas-jelas itu menunjukkan sifat. Iya, pensifatan. Ad-dharib, dia yang memukul. Iya, gitu. Orang yang memukul, orang yang dipukul, orang yang baik. Bagus, baik, gitu kan? Itu memang sifat fi dzatih, ya. Sifat yang ada dalam zat dari sesuatu itu adalah sifat sharihah terhadap zat melekat. Sesuatu yang melekat, ya. Sama isim tabdil juga itu sifat sharihah ikhwan. Ya, sifat sharihah isim tabdil itu. Cuman dikecualikan karena alif lam yang di situ adalah alif lam ta'rib. Ini isim tabdil. Al ahsan. Iya, itu alif lamnya alif lam ta'rib. Terus fa idza dukhilat ala ismin jamidin karrajuli au ala wasfin yushabbihul asma al jamidata kasahib. Maksudnya yushabbihul asma al jamidata kasahib. Sahib di sini adalah makna dari zu. Oh, makna. Iya. Dan zu itu adalah isim jamid. Jadi zu itu kan mengandung makna sifat. Yang apa itu? Sahib. Dia adalah isim pak fa'il. Ya. Paham enggak? Zu, zu dalam asma'ul mausulah, asma'ul hamzah, kan? Zu dalam asma'ul hamzah itu kan syaratnya dia menjadi asma'ul hamzah bermakna sahib. Nah, sahib ini isim fa'il. Ya kan? Berarti dia sifat shariha. Cuman karena dia adalah makna dari isim jamid zu, maka alif lam yang masuk di situ adalah alif lam ta'rib. Karena dia apa? Yusbihu al jamidah, serupa dengan isim jamid zu. Zu itu kan maknanya sahib. Sahib itu sama dengan zu. Sama dengan zu. Disebut jamid karena zu enggak ini. Iya, zu itu jamid. Pola, ya. Iya, zu itu adalah isim jamid. Tidak ada tempat, tidak ada asalnya. Jadi tidak ada asalnya. Ya, zu itu isim jamid. Kemudian sahib itu isim mustaq. Tapi serupa dengan jamid dari segi makna, yaitu zu. Paham? Maka karena dia serupa dengan jamid zu, alif lam yang masuk di situ adalah alif lam ta'rib, bukan alif lam mausul. Ketika dia katakan kemana-mana gitu ini. Harus di ini, harus di benar. Ya, lemahin. Terus? Au ala wasfit tafdili kal afdali wal a'la. Kal afdali wal a'la, itu ada alif lam. Tapi ini adalah isim tabdil, maka semuanya adalah harfu harfu ta'rif. Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif, harfu ta ta'rif. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Alif lam mausul itu kapan jadi alif lam mausul? Ketika masuk ke sifat shari. Ketika masuk kepada sifat shariha. Apa aja sifat shariha? Fa'il, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Isim tabdil termasuk sifat shariha? Termasuk, tapi dikecualikan. Berarti alif lam yang masuk kepada isim tabdil? Ya, lam ta'rif. Lam ta, alif lam ta'rif, ya. Kemudian sahib. Sahib itu termasuk sifat shariha? Sifat shariha. Sifat shariha, dia isim fa'il, tapi karena dia serupa dengan zu yang merupakan isim jamid, maka alif lamnya ta'rif. Alif lam ta'rif. Nah. Jelas ya? Mungkin cukup sampai sini ya? Dikit-dikit aja. Kalau ada antum bisa ngikutin, kalau dibuat sendiri rumah sendirian gak bisa nih. Ini apa ini? Kalau antum bisa ngomong gitu, di rumah di mulut aja, apa nih? Kita tutup dengan doa kepada majelis. Gak apa-apa.